kasih hidupku. Begitu fantastis bersamamu, semua yang kau berikan begitu berarti di hidupku, membuat hatiku berwarna. Dan ini semua menjadi kenangan hatiku. Sungguh berbeda saat kau di sisi, tak pernah ku rasakan di dalam hatiku. Kau terindah di antara yang terindah. Dan indah semua menjadi kenangan hatiku. Dalam hidup ini banyak kenangan yang kau beri, kau menemani dan kau mencintai. But it's just be memory for me, memory for me, memory for me. Sinar mentari awali kehidupan, tempat terindah aku di sampingmu. Dan kini jadi kenangan hatiku. Sungguh berbeda saat kau di sisi, tak pernah ku rasakan di dalam hati. Membumbung lepas cakrawala, lantunan irama ungkapkan semua rasa cinta. Bukti sayang, bukti cinta, lampirkan semua secara nyata. Takkan terlupa semua kenangan, ku tampung seluas laut biru. Walaupun hujan takkan mampu mengikis bayangmu, layak Winnie the Pooh ataupun Pikachu. Yang lucu dan memuaskan, hapuskan bunda di hatiku. Di sini ku